Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwani wa akhawati, a'azani Allah wa iyakum. Ya, semoga Allah muliakan kita semua. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk kembali meneruskan, ya, melanjutkan pembelajaran kita, ya, yang berkaitan dengan fikih ibadah. Ya, di mana insyaallah hari ini kita membahas bab tentang al-udru, udzur. Jadi udzur adalah halangan, ya, seseorang yang terhalang atau yang tidak bisa melaksanakan kewajiban atau tidak bisa meninggalkan perkara yang diharamkan. Nah, sehingga dia ada keringanan untuk melaksanakan yang semestinya harus dia laksanakan ketika dalam keadaan normal, begitu ya. Taib. Nah, berkaitan dengan uzur ini nanti kita akan bahas tentang uzur yang bisa menghalangi atau yang bisa menjadikan seseorang tidak berjamaah, tidak sholat berjamaah. Demikian pula kita akan membahas nanti bab tentang sholatu ahli al-a'zar, sholatnya orang yang memiliki uzur. Ya, taib. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Taib, yang pertama tentang muskitul jamaah. Tentang muskitu al-jamaah. Muskit itu adalah yang gugur. Orang yang gugur sholat berjamaah. Ya. Perkara-perkara yang bisa menggugurkan sholat berjamaah. Ini maksudnya, ya. Muskitu al-jamaah. Jadi uzur yang bisa menggugurkan. Ya, ini bukan gugur tapi menggugurkan. Menggugurkan kewajiban berjamaah. Apa saja itu? Yang pertama adalah mudafa'atul akhbasain. Mudafa'ah, menahan. Menahan atau menahan, ya. Al-akhbasain yaitu dua khobas, dua najis. Maksudnya adalah air kencing dan kotoran, ya. Maksudnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Jadi ketika seseorang menahan buang air kecil, buang air besar, ketika seseorang ada hajat untuk membuang hajat itu, ya, ada sebuah keperluan untuk membuang hajat, nah, maka dia bisa meninggalkan atau tidak sholat berjamaah. Karena ketika seseorang dalam keadaan ingin kencing, ingin membuang kotoran, ya, kemudian dipaksakan sholat, maka akan terjadi sholatnya menjadi tidak khusyuk, ya. Maka yang demikian akhirnya orang yang menahan dua keadaan, dua khobas, yaitu kotoran dan air kencing, maka dia boleh tidak sholat berjamaah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa muskitul jamaah, yang bisa menggugurkan jamaah adalah al-marad, nah, sakit. Jadi orang yang sakit ini bisa untuk tidak berjamaah. Bahkan orang yang sakit nanti dia bisa melaksanakan sholat tidak semestinya yang dilaksanakan orang yang sehat. Nah, nanti dibahas dalam bab sholat ahlil a'zar, sholat orang yang memiliki udzur. Ya, jadi sakit di sini dia tidak atau dia tidak wajib berjamaah. Jadi bisa sholatnya di rumah, demikian. Ya, ya. Kemudian orang yang mendapatkan udzur juga untuk tidak berjamaah adalah khaufud darar. Khauf ad-darar, khauf ini takut. Ad-darar ini bahaya. Takut madarat, takut bahaya. Maksudnya adalah seseorang jikalau dia pergi ke masjid maka ditakutkan akan mendapatkan bahaya. Misal yang terjadi saat ini berarti contohnya adalah corona, ya. Orang kalau ke masjid berkumpul takut terjadi corona, maka demikian boleh seseorang menjadi melaksanakan sholatnya di rumah, demikian tidak di masjid, ya. Jadi ada sebuah penyebab seseorang untuk tidak ke masjid, ya, salah satunya adalah ketakutan terkena penyakit atau misalnya takut karena peperangan, ya, ada, karena ada keributan, ya. Jikalau kita keluar kita takut nanti dibunuh oleh orang lain atau diperangi oleh orang lain, maka boleh dia tidak ke masjid, ya. Juga misalnya takut seseorang atau sesuatu yang bukan jiwa, atau misalnya seseorang yang takut kehilangan hartanya. Nah, jadi kalau misalnya dia sedang berada di unta atau di kendaraan, ya, kemudian kalau dia pergi ke masjid, ini dia tidak ada kuncinya, begitu. Kalau misalnya dia pergi ke masjid, ya, atau dia meninggalkan motornya dalam keadaan apa, tidak ada kuncinya, sementara bisa nyala sendiri begitu, karena kuncinya hilang misalnya begitu. Nah, kalau dia ke masjid, maka hartanya ini takut hilang, motornya hilang, atau uangnya hilang misalnya, atau rumahnya ada yang merampok, maka boleh ini tidak berjamaah, karena ada takut, darurat, takut apa, bahaya, takut perkara yang menyebabkan dirinya bahaya, baik untuk jiwa maupun harta dan lainnya, begitu ya. Atau misalnya takut keluarganya menjadi dirampok dan lain sebagainya, ya, maka ini boleh untuk tidak berjamaah, ya, muskitu al-jamaah, perkara yang bisa menggugurkan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, huduru ta'am, hudur, datangnya, ya, hadirnya, ta'am, makanan, jadi datangnya makanan, atau ketika kita lapar, kita dihidangkan makanan, atau ada di hadapan kita makanan, siap untuk disantap. Maka, jikalau kita sholat akan mengganggu kehusyuan kita, maka yang demikian, boleh tidak berjamaah, kemudian dia makan terlebih dahulu. Nah, misalnya saum, dia betul-betul lapar, kemudian di hadapan kita ada apa, makanan yang enak-enak, kemudian banyak orang di situ, jadi kalau kita sholat, takut dihabiskan. Nah, maka ketika kita sholat, wah, pikiran akan kemana-mana, takut makanan dihabiskan oleh orang lain. Maka yang demikian, boleh untuk tidak berjamaah, kemudian dia menyantap makanan terlebih dahulu. Ya, la sholata lihadrotit ta'am. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang ketika datang kepadanya makanan, ya, ketika hadir makanan. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-mator, adanya hujan. Hujan. Jadi seorang karena hujan, ya, tidak ada payung, tidak ada hal yang bisa menghalangi dirinya dari apa, air hujan, maka dia boleh tidak berjamaah, tidak pergi ke masjid, ya. Bahkan mator ini, hujan ini, wayajuzu fihi jam'ul isya'in, wayajuz, boleh. Ini boleh. Fihi, ya, karena hujan itu, ya, jam'u al-isya'in, menjamak. Nah, jadi boleh menjamak al-isya'in, dua isya, maksudnya dua isya itu adalah maghrib dan isya. Nah, jadi gini, kalau seseorang misalnya sholat maghrib, ya, maghrib. Nah, ketika di masjid, ya, ini masjid misalnya, ini masjid, ya, gitu. Nah, ketika di masjid, ya, dia tidak ke masjid karena apa? Hujan, maka boleh seperti itu. Atau misalnya ketika kita sudah berjamaah, ya, imam sholat berjamaah begitu, ya, kemudian datang hujan sangat lebat, hujan lebat, maka boleh imam setelah sholat maghrib, ya, melanjutkan sholat isya, jadi dijamak sholatnya, jadi antara maghrib dan isya dijamak ketika hujan deras begitu, hujan yang besar, maka boleh sholat seperti itu. Jadi sholat isya dan sholat maghribnya dijamak, jamaknya jamak takdim. Jadi ketika sholat maghrib, ya, sholat maghrib, ini setelah selesai langsung sholat isya, 4 rokaat. Nah, ini namanya jamak karena hujan. Boleh. Syaratnya di mana? Pertama di masjid, ya, dan berjamaah. Jadi boleh berjamaah, apa, di masjid. Jadi bolehnya hanya di masjid. Kalau di rumah tidak boleh, walaupun berjamaah. Misalnya ada seorang suami, ya, karena hujan dia tidak ke masjid. Dia tidak ke masjid. Akhirnya dia berjamaah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, maka ketika setelah selesai maghrib, dia tidak boleh menjamah sholat isya. Kenapa? Karena di rumah tidak boleh, ya. Jadi hanya boleh di masjid, ya. Demikian, ini sholat yang berkaitan dengan apa, hujan. Jadi hujan ini bisa menggugurkan seseorang tidak berjamaah. Bahkan orang itu atau di satu masjid itu bisa melaksanakan jamak sholat, ya, antara maghrib dan isya. Walaupun ulama lain mengatakan boleh menjamak apa, zuhur dan asar juga boleh. Jadi bukan hanya maghrib dan isya, yang penting hujannya lebat, maka boleh menjamak zuhur, ya, dengan asar. Ini apa, ulama yang lain. Tapi kalau di dalam mazhab Hambali, ya, di dalam mazhab hanya dibolehkan menjamak orang yang karena mator itu, karena hujan itu adalah al-isya ain, yaitu sholat dua isya, maksudnya sholat dua malam, yaitu adalah maghrib dan isya. Ya, demikian bab tentang al-matar, ya. Kemudian selanjutnya tentang ahlul a'zar. Nah, ini tentang sholatnya orang yang memiliki, ini orang, ya, orang yang memiliki uzur, yang punya uzur. Nah, orang yang punya uzur ini ya adalah salah satunya marid, orang yang sakit. Nah, maka orang yang sakit, ya orang yang sakit, dia boleh tidak berjamaah. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya di sini mah sakit ya, tidak berjamaah. Bahkan orang yang sakit bisa menjamak. Kalau tidak memungkinkan misalnya untuk melaksanakan sholat tiap waktu, boleh dia menjamak antara zuhur dengan asar begitu, atau maghrib dengan isya. Jadi antara dua sholat ini, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, itu boleh dijamak bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit ya. Jadi orang yang sakit ini bukan hanya gugur baginya sholat berjamaah, tapi dia juga boleh menjamak. Tapi tidak boleh mengkosor ya, tidak mengkosor. Mengkosor itu meringkas yang tadinya 4 jadi 2. Misalnya sholat duhur 4 rokaat ya, jadi 2 rokaat itu namanya mengkosor. Nah, orang yang sakit tidak boleh mengkosor, karena yang kosor itu hanya diperbolehkan bagi orang yang safar, orang yang bepergian ya. Demikian. Jadi orang yang sakit itu boleh tidak berjamaah, bahkan sholatnya bisa dijamak ya. Kemudian, ini yaf'alu maqdurahu, orang yang sakit itu melakukan, ini yaf'alu ya, melakukan maqdurahu, sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang mampu untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring, demikian ya. Solu qa'iman, solu qa'iman fa'ilam tastati faqa'idan, kalau tidak mampu, sholatlah dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, maka kalau tidak mampu, laksanakan dengan cara berbaring. Nah, jadi ini orang yang sakit, jadi boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, bahkan boleh dalam keadaan menjamak dua sholat, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya demikian, tapi tidak kosor. Nah, selanjutnya adalah al-musafir. Nah, ini berkaitan dengan orang yang bepergian. Musafir ini orang yang bepergian. Nah, di sini ya, yusanu lahul qasru wa yubahu lahu al-jam'u. Yusanu, disunahkan. Disunahkan baginya, lahu ya, bagi orang yang musafir itu, al-qasr, kosor. Jadi kosor boleh, bahkan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib, Hanafiyah mengatakan wajib, yang lain mengatakan afdol, sunnah. Wa yubahu lahu al-jam'u, wa yubahu, yubahu ini boleh, dibolehkan lahu baginya al-jam'u, menjama. Nah, jadi orang yang musafir ini boleh kosor, boleh jama. Kosor yang tadinya 4 menjadi 2. Jama yang tadinya zuhur saja disatukan dengan asar. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini menjama. Jadi boleh orang yang musafir ini 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Tapi untuk maghrib tetap 3 rakaat, tidak bisa dikosor. Maghrib tetap 3 rakaat. Isya 4 rakaat menjadi berapa? 2 begitu, boleh dikosor. Boleh juga dijama, ya berarti maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Boleh di waktu zuhur dilaksanakannya, boleh di waktu asar. Nah, ini nanti di sini ada jama takdim itu adalah permulaan. Takdim ini permulaan ya, maksudnya permulaan itu begini, misalnya zuhur asar gitu kan, Maghrib, ya, isya. Duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ketika duhur dengan sholat asar dijama, satukan, dijama. Misalnya dijama kosor, jadi 2, ini 2, ya kan begitu. Nah, sholatnya di waktu duhur, maka ini namanya sholat jama takdim, sholat kosor dan jama takdim. Kenapa kosor? Karena diringkas 2 rakaat. Kenapa takdim? Karena di awal waktu, yaitu di waktu zuhur. Tapi kalau melaksanakan sholat zuhur dan asarnya di waktu asar, jadi gini, sholat zuhur dia belum sholat, jam 12, jam 1, jam 2, dia belum sholat sampai datang waktu asar. Nah, datang waktu asar, dia sholat di waktu asar, zuhur dulu, kemudian asar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Berarti dia mengkosor sholat. Dikosor, kemudian dijama. Nah, jamanya di waktu asar, namanya jama takhir. Jamanya jama apa? Takhir. Jama diakhirkan, yaitu di waktu asar. Demikian itu jama takdim dan jama kosor. Apa jama? Takhir. Kemudian maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Maghrib berapa? 3 rakaat ya, tidak boleh 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Kenapa? Karena boleh diringkas, boleh dijadikan 2. Nah, kalau melaksanakan di waktu maghrib, maka itu namanya jama' takdim. Jama' apa? Takdim, ini nih, permulaan. Tapi kalau melaksanakannya di waktu isya, maghribnya belum, di waktu isya, maghrib dulu, kemudian isya dulu, tapi di waktu isya, maka ini namanya jama' takhir. Apa? Jama' takhir. Ini yang berkaitan dengan jama' dan qasar. Ya, jama' boleh, qasar boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Bagi orang yang bepergian. Ya, demikian. Nah, kemudian di sini ada ketentuan. Nah, ini ad-dawabit, ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana untuk musafir ini? Lam ya'zim 'alal iqamati aktsara min arba'ati ayamin. Dia tidak berazam. Tidak berazam, lam ya'zam itu tidak berazam, tidak berniat. Ini maksudnya ya. Tidak berniat alal iqamah untuk mukim, untuk tetap, untuk menetap di tempat itu, di tempat kita bepergian itu. Aktsaru min arba'ati ayam, lebih besar, lebih banyak ya, lebih banyak min arba'ati ayam, dari 4 hari. Nah, jadi mazhab Hambali ya mengatakan bahwa orang yang lebih dari 4 hari tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqasar. Harus tamam seperti orang yang mukim, seperti orang yang ahli kampung tersebut ya. Nah, lebih kompleksnya 21 kali sholat. Nah, lebih dari 21 kali sholat maka tidak boleh menjamak. Nah, ini pendapat Hanabilah. Pendapat Imam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat yang lain ya, seperti Syafi'iyah, Malikiyah dan lain sebagainya ya, pendapat jumhur, bahkan ada Syafi'iyah tidak. Apa bagi yang lain ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang sholat jama dan qasar ini adalah boleh sampai 15 hari, boleh sampai 17 hari. Jumhur mengatakan begitu, boleh 15 hari, 17 hari. Bahkan Ibnu Umar ya belum pergi ke Azerbaijan sampai 6 bulan ya, dalam waktu 6 bulan ini di Azerbaijan dalam keadaan hujan ya, karena salju, ini mengqasar salat selama 6 bulan padahal beliau ada di Azerbaijan ya, sampai 6 bulan. Ini ada di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, di sana dibahas perbedaan ulama tentang jumlah hari ya. Jadi jumhur ulama ada yang mengatakan tidak ada hitungan batasan hari. Kenapa? Karena banyak hadis ya. Nabi SAW melaksanakan qasar sekian hari, ada yang 15 hari, ada 17 hari, ada 19 hari bahkan ya. Nah, ini berkaitan dengan waktunya. Adapun pendapat Hanabilah mengatakan bahwa waktu batasan mengqasar atau menjamak sholat adalah ketika dia maksimal 4 hari ya, demikian. Ada yang mengasanakan 3 hari. Ini yang pertama ya, untuk waktu. Kemudian yang kedua, safaru mubahin. Boleh menjamak, boleh qasar itu ketika safarnya safar mubah. Safar mubah itu safar yang dibolehkan. Yang dibolehkan. Maksudnya bukan safar yang diharamkan. Apa maksud safar diharamkan? Ini maksudnya contohnya seseorang pergi ke Amerika untuk apa? Untuk mengedarkan narkoba. Nah, ini mengedarkan narkoba. Ini kan perkara yang haram, maka namanya safar haram. Bukan safar mubah. Kenapa? Karena dia dalam rangka pergi ke Amerika untuk mengedarkan narkoba, sementara narkoba hukumnya haram. Orang pergi kemana? Misalnya ke Papua ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menjual babi, misalnya menjual babi, atau kemana saja, ke daerah yang lain gitu kan, menjual babi. Nah, maka tidak boleh. Kenapa? Ini safarnya safar haram ya, demikian. Ini menurut Hanabilah. Ulama lain mengatakan boleh safar, walaupun safar haram, boleh mengqasar sholat ya kan, tetapi orang yang melaksanakan haram biasanya tidak melaksanakan sholat ya. Taib. Ikhafillah, ini yang kedua ya, safarnya adalah safar mubah. Yang ketiga, orang yang safar itu adalah mencapai masafah qasar. Masafah itu jarak. Masafatu qasar. Jarak minimal. Jarak minimal untuk melaksanakan qasar. Nah ini jarak minimal ini ulama, jumhur ulama katakan adalah 4 burud. 4 burud itu kurang lebih satu burudnya, satu bad itu adalah 4 parsakh. Jadi empat burud adalah berapa parsakh? 16 farsakh. Satu burud 16 parsakh ya. Nah, satu farsakh ya. Satu farsakh ya. Jadi ada yang satu burud ya, ada yang satu farsakh. Nah, yang satu farsakh ya, satu farsakh ini jaraknya adalah kurang lebih 5,5 kilo. Jadi kalau misalnya ada 16 ya. 16 parsakh berarti 16 kali 5,5 berapa ya? 5 tambah 3 85. 85 ya, 85 atau 88. 88 kilometer. Jadi jaraknya adalah minimal 88 kilo, antara 80 sampai 90 kilometer. Ini jarak minimal bisa disebut musafir. Ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama termasuk di situ adalah pendapat Hanabilah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ya, mengatakan bahwa jarak minimal adalah 80 sampai 90 kilo. Ada yang mengatakan 130, ada yang mengatakan banyak dan sebagainya. Akan tapi ada sebagian ulama Zuhriyah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah ini mengatakan jarak musafir, disebut musafir ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan minimal. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah sholat, mengkosor sholat di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kalau sekarang di Bir Ali ya. Bir Ali itu kurang lebih dari Madinah, sekitar berapa kilo ya? 8 kiloan lah ya. 7 sampai 10 kiloan lah. Nah ini Nabi di Madinah sholat 4 rakaat, tapi di Dzulhulaifah ya beliau sholat berapa? 2 rakaat, berarti dikosor. Ini padahal jaraknya kurang dari 10 km. Nah, maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya musafir ini disebut musafir tidak harus dibatasi oleh waktu yang 80 kilo. Yang penting niatnya adalah dalam keadaan musafir. Niat dalam hati dalam keadaan ingin musafir, bukan hanya bepergian saja, tapi musafir ya. Atau ini berdasarkan urf. Urf itu kebiasaan. Kalau orang misalnya kalau di Bandung, dia Bandung pergi ke Ciwidey. Nah biasanya kalau pergi ke Ciwidey ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan kalau orang Bandung nyebutnya nyaba ya. Kalau nyaba itu bahasa Indonesia itu piknik. Nah, kita piknik kemana? Ke Ciwidey. Piknik ke Lembang. Nah, piknik ke Lembang Ciwidey. Piknik itu disebut musafir. Nah, maka ini kembalikan kepada urf. Kembalikan kepada urf. Tidak ada batasan apa? Tidak ada batasan jarak. Nah, tapi jumhur ulama yang mengatakan 80 sampai 90 kilo ini yang lebih aman ya, jumhur ulama mengatakan sekian. Jadi kalau misalnya ke Jakarta, Bandung Jakarta itu berapa? 200 kilo ya misalnya, maka boleh di sana melaksanakan jamak ya, boleh melaksanakan qasar. Qasar sunnah, jamak boleh. Demikian ya. Ini berkaitan dengan jarak musafir, jarak apa? Safar. Nah, kemudian yang ketiga, ahlul a'zar, orang yang memiliki udur untuk tidak sholat sempurna adalah apa? Al-khaif, orang yang takut. Maksudnya adalah orang yang dalam keadaan perang. Ya, dalam keadaan apa? Perang. Maka di sini kaitannya adalah nanti ada dengan sholat al-khaif. Sholat khaif. Sholat karena takut. Sholat karena perang. Sholat karena menghadapi sedang dalam keadaan peperangan. Insya Allah ini kita bahas di pertemuan selanjutnya, bab tentang sholatul khawf ya. Demikian Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang bisa disampaikan. Kalau terlewat, kalau ada sesuatu yang tidak atau belum disampaikan, silahkan tanya. Karena saya banyak ya, ternyata ketika dibahas itu banyak yang belum terbahas. Saya kadang lupa atau hal-hal yang ternyata penting untuk dibahas, saya lupa untuk membahasnya. Ini ada beberapa video sebelumnya yang seperti itu. Ingatnya setelah apa? Setelah selesai. Jadi karena saya patokannya ini ya. Patokannya adalah apa? Slide. Patokannya apa? Slide. Jadi kalau di luar slide ini kadang saya juga lupa untuk membahasnya. Nah, jadi Kalau ada sesuatu yang belum terbahas, silahkan ditanyakan ya, insya Allah. Taibul khafilah yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni. Aku laqali hadha, wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.